Jangan kau pegangi kambingmu ketika disembelih. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah terkait tata cara penyembelihan kambing. Al-Ula, halil afdal an umsika bi aydiyaha wa arjuliha aw al afdal an ubqiyaha turfas. الجواب الثاني أفضل خلافا يعمله العامة الآن فالعامة يرون إمساكها لازم وهذا خطأ بل تركها ترفس أحسن كما نص على ذلك أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وعللوا ذلك بأن فيه فائدة في استفراغ الدم. الثانية ما هي السنة إذن؟ السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقف برجلك على عنقها ترفع رأسها وتذبحها Pertanyaan yang pertama, manakah yang lebih afdal, aku memegangi kedua tangan dan kakinya atau aku biarkan kambing tersebut bebas menendang-nendang tidak dipegangi? Jawaban, yang lebih afdal adalah tata cara yang kedua, tidak dipegangi. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan keumuman orang. Mereka berpendapat bahwa kambing tersebut harus dipegangi. Maka sungguh, yang demikian ini keliru. Bahkan lebih baik hewan tersebut dibiarkan bebas menendang-nendang, tidak dipegangi. Tata cara ini telah disebutkan oleh para ulama terdahulu dan ulama terkini, disertai penyebutan alasannya. Bahwa tata cara penyembelihan yang seperti ini berfaedah untuk mempercepat keluarnya darah hewan tersebut. Pertanyaan yang kedua, kalau begitu, bagaimana sunnahnya? Jawaban, sunnahnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau berdiri dengan menginjakkan kakimu di lehernya, sembari engkau angkat kepalanya, kemudian engkau sembelih. Asy-Syarhul Mumti', Juz 11 halaman 350, cetakan Al-Maktabah, At-Tawfiqiyah.